Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, masuk pasal yang baru, faslan fil hadihi fil hadaya wal dhahaya wal aqiqah. Pasal yang baru terkait tentang hadyu, kurban dan aqiqah. Nah, ini pasal tentang penyembelihan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka menyembelih yang dimaksud mendekatkan diri kepada Allah ini ada berbagai macam. Apakah itu akikah, lahir, kelahiran untuk menyambut anak, ataupun adhiyah, ataupun udhiyah, ya, yaitu kurban yang disembelih ketika hari raya Id, pada hari Id dan hari-hari tasyrik, dan juga hadyu, ya, hadyu bagian dari manasik haji, ya, bagi jamaah haji. Maka ada berapa? Ada tiga menyembelih yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selain dari itu, perkara yang mubah, menyembelih untuk dagingnya dimasak, baik untuk dimakan sendiri, dijual, dibagikan kepada tetangga atau teman, ya, yang lainnya. Nah, ini boleh. Nah, selain dari itu, haram menyembelih untuk jin, ya, untuk Nyi Roro Kidul, maka itu syirik akbar. Mantabaha li ghairillah faqad asyraka. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Allah Ta'ala berfirman, kul inna salati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, yaitu karena Allah. Taib. Maka di sini yang menyembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah ada tiga, ya, ada tiga. Itu apa? Hadiyu bagi jamaah haji, kemudian apa lagi? Udhiyah, kurban pada non jamaah haji di hari raya Id dan hari-hari tasyrik, dan satu lagi apa? Aqiqah. Aqiqah untuk menyambut anak. Nah, ketika kelahiran anak. Nah, atau juga bisa wajib, yaitu menyembelih nazar. Ketika bernazar untuk menyembelih, nah, maka jadi wajib, dan itu bagian juga dari mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka Taala. Ya, kita baca aja, lanjut di sini. Ah, sentok. Kencengin dikit suara antum. Wahia muhtasatun bil azwaji samaniya fil manzurati fi suratil an'am. Wa hadha ma'khudun min al-Qur'ani min arba'in ayat. Hilat lakum bahimatul an'am. As-saniyatu liyadkurus mawahi ala ma'razaqahum bahimatul an'am. As-salisatu waminan an'ami hamulatan wa farsha ra'ayata walati taliha arrabi'atu walati taliha arrabi'atu qawluhu hadiyam bali wal ka'bati padalla ala anna alladhi yablughu al ka'bata minal hadi wa hadhihi al azwaji samaniyati wa hadhihi al azwaju wa hadhihi al azwaju samaniyatu wa hadha istinbatun ala Ali mudhaf wa hadha istinbatu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa dhabaihu allati hiya ibadatun salasun al hadyu wal udhiyatu wal aqiqatu. Nah, baik, barakallahu fiik. Nah, ya, kata Syekh di sini, wahia mukhtassatun bil azwaj. Nah, ini masalah menyembelih dalam tiga hal ini ya, mengenai hadyu, dohaya dan akikah itu mukhtasatun, ini adalah dikhususkan bil azwaj as-samaniyah, terkait 8 hewan yang berpasang-pasangan. Al-Mazkurah yang disebutkan di dalam surah An'am, ya, di dalam surah An'am. Samaniyat azwaj min ad-da'ni itsnaini wa min al-azn wa min al-azn itsnain, ya, qul adzakirina harrama amil unsayin, ya, dan seterusnya. Kemudian wahadihi wahada ma'khudun min al-Qur'an min arba'i ayatin, dasarnya ini disebutkan di dalam Al-Qur'an di 4 ayat. Yang pertama di surah Hajj, di surah Al-Hajj, uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian hewan ternak. Nah, bahimatul an'am di sini ada apa? Unta, sapi, kemudian kambing. Ya, kambing. Kemudian apa lagi? Wasaniyah. Yang kedua yaitu yang Allah firmankan, ya, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah, ya, terhadap hewan ternak yang telah direjekikan, diberikan, dikaruniakan kepada mereka. Nah, itu hewan-hewan ternak yang tiga. As-salisah yang ketiga, wa minal an'ami hamulatan wa farsyan. Ya, Allah Ta'ala berfirman di surah Al-An'am, dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk hamulah, mengangkat barang, dijadikan sebagai alat untuk alat transportasi, wa farsyan, maupun dijadikan farsyan untuk disembelih. Ya. Nah, maka yang dijadikan untuk mengangkut barang semisal apa? Ibil, ya, unta. Ada yang dijadikan sebagai sembelian semisal apa? Sapi dan kambing. Nah kambing di sini dinamakan sebagai farsyan. Ya, kenapa? Karena dia tafrusul ard. Ya. Kemudian rabi'ah wa hadiyan barikul Ka'bah, sebagai hadyu yang dibawa yang dibawa sampai ke Ka'bah. Nah. Baik. Nah, yaitu hadyu yang mesti disembelih di Mekah, maksudnya begitu. Lanjutan ayatnya gimana? Summa ya summa mahilluha ila baitil atiq. Nah. Maka hadyu yang disembelih tanggal 10 setelah melempar jamrah, ya, di waktu matahari telah terbit, itu tidak sah kalau disembelih di luar haram. Ya, tidak sah apabila disembelih di luar haram, di luar Mina, di luar haram. Enggak boleh disembelihnya. Nah. Itu enggak boleh. Kemudian berarti enggak boleh disembelih di mana? Di Arafah. Enggak boleh disembelih di Arafah, di selain tempat selain yang tanah haram. Berikutnya. Adol baca Anwar. وإذا أهدى الإبل قلدها وعش عرها wa idza ahda al ibila qalladaha qalladaha fasha ya suf hatta sanamiha al aymana yasiran al sanamiha al aymani sanamiha al aymani yasiran hatta yasila ad damma wa idza ba'atha bi hajjin hatta yasila ad damu fa'il dari yasil dam hatta yasila ad damu wa idza ba'atha bi hajjin amara rasul lahu idza asrafa ala aqabi shay'in minhu ayyan haru thumma yasbihu thumma yada yasbihu Bukan ya dah antum. Apa antum? Yasbihu. Ah, terus? Na'lahu fi damihi. Thumma yaj'aluhu ala sofhatihi. Sofhatihi. Wala ya'kulu minhu. Wala ahadun min rifqatihi. Rifqatihi. Thumma yaqfimu lahmahu. Wa mana'ahu min hadal akli saddan. Dari'ati li'alla yuqassira fi hifdihi wa syaraka baina ashabihi fi hadji al-badanatu an sab'atin wal-baqaratu an sab'atin wa abaha lisa'ikil hadji rukuhu bil-ma'rufi idahtaja hatta yajida ghairahu hasbuk nah Ya, qala ya kata syekh yang atas belum diterjemahnya padahal la ala anna alladhi yamlukul ka'bah belum ini ya, maka dari sini dijelaskan dapat disimpulkan menunjukkan bahwasannya hewan haji yang dibawa sampai kepada Ka'bah Ya, min al-hadi huwa hadhihi al-azwaj ats-tsamaniyah. Adalah 8 hewan yang berpasang-pasangan tersebut. Wa hadha istinbatu Ali ibn Abi Thalib. Ini adalah kesimpulan yang disimpulkan oleh Ali bin Abi Thalib. Wa dhabaihu allati hiya ibadatun salasatun. Dan sembelihan yang mengandung ibadah ada 3. Al-hadiyu wal-udhiyatu wal-aqiqah. Hadiyu bagi jamaah haji di tanggal 10. Udhiyah bagi jamaah non-haji di tanggal 10 dan hari tasyrik. Dan aqiqah setiap kelahiran anak. Tentu bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu. Nah, kalau dia belum diaqiqahi, sudah dewasa, dia mampu, dia mengaqiqahi diri dia sendiri itu boleh. Berdasarkan hadis yang ya sabit dan memiliki syawahid dari Anas ya Nabi sallallahu kata Anas akhbar Nabi sallallahu ya Nabi sallallahu mengakikahkan ala nafsihi wa ba'da nubuwah setelah masa kenabian artinya apa setelah dewasa kemudian ada juga ya sembilan lain yang ibadah ya yaitu apa tadi sembilan nadar Kemudian apalagi sembelihan yang di situ adalah membayar dam, membayar dam dari setiap pelanggaran dalam manasik haji. Maka itu adalah ibadah. Selain dari itu mubah, apa mubah atau syirik. Nah, kalau mubah buat traktir teman, buat masak di rumah, buat dijual, jualan sate, gulai itu mubah. Ya, nah, syirik yang dipersembahkan untuk selain Allah dalam rangka bertaqarrub, ya, dalam rangka bertaqarrub. Mendekatkan diri. Fa ahda sallallahu alaihi wasallam al-ghanama wa ahda al-ibila wa ahda an-nisa'il baqara an-nisa'ihi al-baqara. Maka Rasulullah SAW pernah berhadyu dengan kambing, dengan unta, dengan juga pernah berhadyu untuk istri-istri beliau dengan sapi. Ya. Maka Nabi SAW pernah berhadyu dengan menyembelih ya berbagai jenis hewan-hewan tadi dengan kambing, dengan unta, dengan sapi ya. Kalau untuk istri-istri beliau dengan dengan sapi. Nah, ya, ada kemuskilannya itu yang terjadi kemarin, ya, bahwasanya Rasulullah SAW yang istrinya ada berapa yang dibawa haji? 9. Sementara beliau menyembelih sapi berapa? 1. Nah, ini jawabannya iskalnya waktu itu sudah disebutkan. Nah, murojaah lagi di mana? Di pas menyembelih haji di tanggal 10. Kemudian wal hadyu fi maqamihi wa fi hajjatihi wa fi umratihi. Ya. Haji tersebut beliau lakukan saat mukim, menunaikan haji, dan saat berumrah. Ya. Wa fi umratihi, maupun saat berumrah. Itu ketika beliau di Madinah, ya. Maka beliau mengirim haji ke Haram. Nah, terkadang beliau ya menyembelihnya itu di saat haji dan umrah. Sebagaimana pada kisah Hajjatul Wada. Kemudian wa idza ba'asat bi hadhihi wa huwa muqimun lam yahrum minhu syai'un kana minhu halalan. Ya, kemudian dikatakan juga di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa idza ba'asa bi hadhihi wa huwa muqimun. Lam yahrum minhu syai'un kana minhu halalan. Apabila beliau hadyu mengutus, mengirim hadyu beliau dalam keadaan beliau mukim, ada di Madinah, lam yahrum minhu syai'un, tidak berihram, kana minhu halalan, beliau halal, artinya tidak berihram. Ya, sementara beliau mukim, beliau mengirim hadyu, dan beliau tidak mengharamkan sedikit pun bagian dari hewan hadyu tersebut. Wa idza ahdal ibila qalladaha wa ash'araha. Apabila beliau berhaji dengan unta, beliau mengikatnya. Wa ash'araha, dan memberinya tanda. Ya, fa yashukku safhata sanamiha. Kemudian Rasulullah SAW sedikit merobek bagian atas punuknya. Ya, al-aymani, yang sebelah kanan. Yasiran hatta yasila ad-dam. Ya. Bagian punuk yang sebelah kanan hingga sedikit darah mengalir. Darah mengalir. Ya, perhatikan di sini. Ya, apabila Nabi SAW berhadi dengan unta, qalladaha, beliau mengikatnya. Ya, wa asyaraha, menandainya. Ya, masalah mengikatnya ini, ya Allah firmankan di Al-Quran ya. Ja'ala Allahul Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nasi wa syahrul haram wal hadya wal qalaid. Allah menjadikan Ka'bah sebagai Baitul Haram, sebagai tempat beribadah untuk manusia, dan bulan-bulan haram, dan haji dan qalaid yang terikat. Ya, yang terikat di mana? Di a'naq al-ibil, leher-leher unta. Ya, leher-leher unta. Dan diberi tanda bahwasanya itu adalah hadyu. Diberi tanda itu adalah haji. Kemudian mana lagi? Wa idza ba'atha bi hadyi bi hadyin amara Rasulullah SAW wa idza asyrafa ala atabin syai'un minha lam yanhar. Nah, apabila beliau mengutus seseorang untuk membawa hadyu, ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan ya rasulahu, utusan beliau tadi, ya, Rasulullah SAW memerintahkan utusan tadi agar menyembelihnya. Ya, agar menyembelih. Kemudian dalam perjalanan hewan haji tersebut ini ya, asrafa ala atab syai'un. Hewan haji tersebut cacat ya, kakinya patah. Maka Rasulullah memerintahkan utusannya tadi ayan harf untuk menyembeli. Ya, idza asrafa ala atab syai'un minha. Apabila terjadi cacat ya, patah ya, dari hewan tersebut. Nah, kalau hewan hadyu enggak boleh dalam kondisi cacat. Ketika cacat sembeli. Ya, summa yad'una 'alahu fi damihi. Apa? Yasbigu, kalau mencelupkan berarti. Nah, kalau anak na'lah, yad'u meletakkan. Kalau antum apa? Yasbigu, berarti mencelupkan. Kemudian mencelupkan na'lahu sendalnya ya fidamihi pada darah hewan tersebut. Tsumma yaj'alahu ala haddin ala haddi safhatihi wa la ya'kulu minhu. Ya, dan mengoleskannya ke bagian atasnya, menjadikannya di bagian atasnya, dan utusan tadi yang menyembelih tidak memakannya. Wa la ahadun min rufqatihi. Dan tidak seorang pun dari temannya, dari teman rombongan yang menyertainya tadi. Summa yaqsimu lahmahu, kemudian membagi-bagi dagingnya kepada orang lain. Wa ma'nahu min hadzal aqli saddan lidari'ah. Dan beliau melarang untuk memakan ya, sebagai saddan lidari'ah, artinya apa? Pencegah lang, itu pencegahan agar mereka tidak lalai dalam memakan, dalam menjaganya. Artinya kalau dibolehkan, biarin aja ntar hewannya cacat. Ntar kalau cacat, kita potong. Kalau potong, kita makan. Maka Nabi melarang utusannya tadi untuk makan. Artinya apa? Jangan main-main. Li'alla yuqassira fi hifdzihi. Agar mereka tidak lalai dalam menjaga hewan hadyu tadi. Nah. Apa sabda Nabi kepada utusannya tadi? In harha thumma subuk na'laiha bidamiha summa ja'alhu ala safhatiha wa la ta'kul minha anta wa la ahadun min ahli rufqatika. Nah, ini sabda Nabi SAW kepada utusannya tadi ketika mengirim hewan haji dari Madinah ya, kemudian di perjalanan hewan haji tersebut mengalami patah kaki atau yang lainnya, maka enggak boleh dimakan, tapi diberikan kepada fakir, kaum fakir. Wasyaraka sallallahu alaihi wasallam wasyaraka syaraka, jangan syaraka ya, syaraka sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi fil hadi al badanatu an sab'atin al baqaru an sab'atin. Saya perhatikan, dan Nabi SAW syaraka, syaraka apa ya terjemahnya, oh ini membolehkan bergabung ya, antara bagi di antara sahabatnya fi hadi, dalam masalah hadi. Al-badanah, badannya itu unta, ibil. Ya. Al-badanah an sab'atin. Unta itu cukup untuk 7 orang. Wal-baqar an sab'atin. Ya, sapi cukup untuk 7 orang. Ya. Nah, ini. Hanya itu aja. Kalau kambing enggak bisa, ya sendiri-sendiri. Ya. Tapi nah, kalau syah kambing ya untuk satu aja. Nah, ini bukan cuma pada haji ya, tapi juga pada apa? Udhiyah. Pada udhiyah. Kemudian wa abaha lisa'ikil haji rukubahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenankan ya, membolehkan orang yang menuntun haji untuk rukubahu, menungganginya. Bil ma'ruf, secara wajar gitu ya. Ditunggangilah hewan tadi. Misalkan dia bawa onta, ya dia boleh naikin onta tadi. Tapi bil ma'ruf, dengan baik, artinya secara wajar. Wa idah taja ilaihi hatta yajida ghairahu. Nah, jika memang hal tersebut dibutuhkan sampai dia mendapatkan hewan lain untuk ditunggangi. Ya, jika hal tersebut dibutuhkan dan dia mendapati hewan lain. Ya, hatta yajida ghairahu, ghairahu dari hewan yang lain. Jadi tidak menunggangi hewan yang tadi. Nah, ini boleh. Ya, ditunggangi. Ya, jangan sampai hewan tersebut diberati. Enggak apa-apa. Nah. Jadi menunggangi hewan hajiu enggak dilarang. Atau kita taruh barang kita di atasnya, itu juga enggak masalah. Ya. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma, tsumma yamahilluha ila baitil atiq. Nah, ini yang Allah firmankan. Untuk kalian manfaat dari hewan-hewan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan. Kemudian tempat menyembelihnya ialah sampai Baitul Atiq. Dari tanah haram, semua haram sampai Baitul Atiq, sampai Ka'bah. Qala Aliun radhiyallahu anhu, yashrabu min labaniha ma fadala an waladiha. Apa? Ini belum dibaca ya? Tafadhal, baca sini. Ya. Albar, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa qala Ali yashrabu min labaniha ma faddala li waladiha wa kana hadiyuhu nahra al-ibila qiyaman ma'qulata yadiha al-yusra wa kana yusammi Allah 'inda nahrihi wa yukabbiru wa kana yasbahu nusukahu biyadihi wa rubbama وكل في بعضه وكان إذا ذبح الغنم وضع قدميه على صفاحها ثم سمى وكبر ونحر وأباح لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها ونهاهم أن يدخلوا منها بعد ونهاهم أن يدخروا ونهاهم أن يدخروا منها بعد ثلاث دفت عليهم يعنيكم الله يسلم عليكم دفت دفت عليهم ذلك العام وربما قسم لحم الهدي ذلك عام أما با عميم العام Ama Zorob. Warubbama qasama lahma al-hadi warubbama qala man sya'a iqtata'a wastadallu bihi ala jawazi nahbati. Jawazi nuhbah nuhbati fin nasari nisan fin nisari fil ursi wa nahwihi wa farraqa bainahuma furriqa wa furriqa bainahuma بما لا يتبين وكان من هديه ذبح هدي الأمرة عند المروة وهدي الكراني وهدي الكراني بمنى ولم ينحر هديه قط إلا بعد أن حل ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس وبعد غروبه فهذه أربعة أمور مرتبة يوم النحر مرتبة يوم النحر أولها الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة. طيب. Berkata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyatakan, yashrabu min labaniha ma fadala an waladiha. Ya, boleh diminum susu air hewan hadiu asal sebatas susu yang diminum anak kontak tadi atau yang itu sudah lebih dari yang diminum oleh anaknya. Jadi diperkenankan ya, boleh. Ya, ini boleh. Ya. Pada hewan hadiu untuk memanfaatkan anuq, apa itu? Laban, susu. Nah, ya, sebagaimana firman Allah, lakum fiha manafi', walaupun hewan tersebut punya anak, tetap boleh. Ya, tetap boleh. Selama lebih dari sudah diminum oleh anaknya. Wa kana yusammi Allah 'inda nahrihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusammi Allah, yaitu membaca basmalah. Ya. Nabi sallallahu mengucapkan basmalah ketika menyembelihnya. Uyukabir dan bertakbir. Ya. Menyebut nama Allah, membaca basmalah. Tak kelewat atas ya. Wa kana hadiyuhu nahrul ibil qiyaman. Dan tata cara, perhatikan. Nabi SAW, di antara petunjuk Nabi SAW, ketika beliau menyembelih hewan, nahrul ibil, ketika menyembelih unta, ialah qiyaman. Unta tersebut dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri, ma'kulata hadiyah yadaha al-yusra. Dan kaki kiri depannya itu diikat. Ma'kulah sudah diikat. Dan hewan ontanya itu dalam keadaan berdiri. Nah, petunjuknya Nabi itu menyembelih hewan unta, ontanya itu berdiri. Ya. Nah, ini perhatikan. Pernah lihat kan tutorialnya? Ada itu di YouTube. Saya sendiri belum pernah nyembelih hewan unta. Baik. Nah, kemudian wa kana yusammillaha 'inda nahrihi. Dan beliau menyebut nama Allah, mengucapkan basmalah ketika menyembelih, wa yukabbir, dan beliau bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, ini ya. Allah Ta'ala berfirman apa? Fadhkur rasmallahi 'alaiha sawaf. Itu dengan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Ya, atau Bismillah, Wallahu Akbar. Baik. Nah, syaratnya yang mana? Bismillah. Sunnahnya yang mana? Allahu Akbar. Artinya kalau Allahu Akbar saja enggak sah. Ya, Allahu Akbar saja enggak sah. Mesti Allah, Bismillah, Allah. Nah, makanya kata para ulama, ya, Bismillah hada syartun. Allah Akbar hama takbir hada sunnatun. Nah, ini kata para ulama. Jangan sampai Bismillahnya hilang, Allah Akbar aja. Nah, ini enggak sah menurut para ulama. Ya. Wa kana yadbahu nusukahu biyadih. Dan Nabi SAW ya, menyembelih ya, kambing hewan kesembelihan beliau dengan tangan beliau sendiri. Warubama kulla fi ba'dihi. Nah, terkadang juga warubama wakala fi ba'dihi, mewakilkan kepada orang lain. Ya, diwakilkan. Bagaimana beliau pernah menyembelih berapa? 63 hewan dengan tangan beliau sendiri. Ya. Dan beliau mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, untuk menyembelih sisanya dari 100 hewan. Wa kana idza dhabaha al-ghanama wa da'a qadamahu 'ala sifahiha. Dan Nabi SAW ketika beliau menyembelih kambing, beliau membaringkannya. Wadu'a qadamahu, meletakkan kaki beliau di atas dada kambing tadi, dibaringkan. Summa sama, kemudian beliau mengucapkan Bismillah, wa kabbara, bertakbir, wa dhabaha. Dan beliau pun menyembelih. Menyembelih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas dari riwayat Bukhari Muslim, dhahan Nabi SAW ya, bikabsyaini amlahaini akronaini labahahuma biyadihi wasamma wa kabbara wa da'a rijlahu ala sifahihima. Itu hadis Anas bin Malik. Nah, ini cara termudah untuk menyembelih. Kemudian wa abaha li ummatihi ayakulu min hadayahum wa duhayahum. Dan Nabi SAW memperkenankan, ya, membolehkan bagi umat untuk memakan hadyu mereka, sembelihan mereka. Wa yatazawwadu minha, dan berbekal, menjadikannya sebagai bekal. Nah, ini diperkenankan. Ya. Sebagaimana firman Allah, wa idza wajabat junubuha faqulu minha, faqulu minha, makanlah. Wat'imul qani'. Ya, makanlah. Ya, enggak apa-apa. Nah, ini diperkenankan, ya, bagi seseorang untuk memakan hadyunya, hadyu yang dari hadyu tamattu atau hadyu qiran atau hadyu yang tatawu. Ya. Boleh bagi sang pemilik hewan tadi untuk memakannya. Ya, atau menyedekahkan. Berdasarkan firman Allah, fakulu minha. Nah. Fakulu minha. Kemudian mana lagi berikutnya? Wa nahahum an yadkhiru minha ba'da salasin. Dan Nabi SAW melarang mereka untuk menyimpan, ya, lebih dari 3 hari. Kenapa? Waktu itu li daffatin daffat 'alaihim dhalikal 'amah. Karena pada tahun itu, pada dhalikal 'amah, pada tahun itu banyaknya musuh yang menyerang mereka. Banyaknya musuh yang menyerang. Ya, jadi enggak boleh iddikhar. Iddikhar itu menyimpan kambing. Ya, itu pada tahun tersebut. Kenapa? Karena tadi terjadi kekhawatiran musuh menyerang. Ya, jadi untuk ini untuk hajat. Ya. Kemudian Allah bolehkan setelah tahun tersebut menyimpan. Nah, warubbama qasama luhuma al-hadi. Luhuma al-hadi. Ya, dan Nabi SAW pernah membagi-bagikan daging hadi. Kemudian qala man syaa iqtata'a. Dan Nabi beliau bersabda, siapa yang mau silakan potong-potong sendiri. Iqtata'a, potong-potong sendiri. Begitu. Siapa yang mau? Wastadallu bihi ala jawazin nuhbah fis sinar fil ursi wa nahwihi. Ya. Hadis ini menjadi dalil bolehnya mengambil makanan, ya, yang apa, nuhbah, yang berserakan, ya, fisinar fil urs, dalam kenduri, walimah, ya, wanahwihi dan semisalnya. Ya. Wa furrika bainahuma bima la yatabayyan. Bima la yatabayyan. Ini ya. Man syaa iqtata'a. Ini enak. Berarti panitianya enggak perlu potong-potong lagi. Cukup, ya, bagi siapa yang mau potong-potong sendiri gitu. Tayyib barakallahu fiik. Kemudian wa kana min hadihi sallam, ya, zabuhu hadil umrah indal marwah. Dan Nabi SAW melaksanakan penyembelian haji umrah di Marwah, di Bukit Marwah. Ya. Di haram. Rasulullah SAW bersabda, nahartuha huna minha, ya, kulluha manhab wa mina. Saya umrah, saya menyembelih di sini, dan Mina semuanya adalah manhar, tempat menyembeli. Ya. Dan Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, wa kullu fi jaji Makkah wa tariqatun wa manhar. Setiap jalan-jalan Mekah adalah jalan dan tempat menyembeli, itu dibolehkan. Nah, maka ini mudah urusannya. Wa hadhil qiran bi Mina wa lam yanhar hadhihu faqat qattu illa ba'da an halla. Ya. Sedangkan haji qiran itu disembeli di Mina. Beliau tidak menyembeli hadiyu melainkan setelah an halla, setelah beliau tahallul. Wa lam yanharhu aidan illa ba'da tulu'is syams wa ba'da ar-rabyi. Dan beliau tidak menyembeli, ya, melainkan setelah matahari terbit dan setelah romyu, setelah melempar jumrah, melempar jumrah Aqabah. Fahadihil arba'atu umurin, fa'arba'atu umurin murattabatin yawman nahri. Maka empat perkara inilah dilakukan secara berurutan pada hari raya An-Nahr. Yang pertama, awalwa ar-romyu, melempar jumrah. Yang kedua, asani An-Nahru, menyembeli hadiyu. Yang ketiga apa? Summa al-halqu, ya, mencukur rambut, membotaki rambut. Summa tawaf, tawaf ibadah. Walam yurakhis bin nahri qabla tulu'is syamsi al-battata. Dan Nabi SAW tidak memberikan, ya, toleransi menyembeli sebelum matahari terbit. Beliau tidak memberikan rukhsah sedikit pun. Ya, tertibnya yang mustahab itu, ya, yaitu melempar jamrah, kemudian membeli, kemudian halak, mencukur rambut, dan tawaf ibadah. Nah, ya, tapi perlu dipahami, ini tartib mustahab, bukan tartib wajib. Ini tartib mustahab, ini keterangan para fuqaha. Apabila seseorang mendahulukan dari sebagian yang lain, apa kata para fuqaha? Fala ba'sa, enggak apa. Ya. Nabi sallallahu pernah ditanya tentang ini. Yang didahulukan atau diakhirkan mengenai empat hal ini. Ya, Nabi sallallahu bersabda apa? If'al wala haraj. If'al wala haraj. If'al wala haraj. Ya Rasulullah, saya mau, ya, menyembeli dulu baru lempar. Ya Rasulullah, saya mau ini dulu, itu dulu. Aib. Silah. Cuma apa? Ketika tawaf ibadah itu, ya, bukan seperti tawaf umrah. Artinya apa? Tanpa ittiba, ya, tanpa ittiba. Ketika, kalaupun dia masih pakai baju ihram, enggak usah ittiba. Ittiba paham ya? Yang pundak kanan kelihatan, ya, bahu sebelah kanan. Kemudian tanpa ramal. Ya, sunnah lari-lari kecil tiga putaran pertama, yaitu ketika tawaf umrah. Nah, ya, kemudian faslun, masuk berikutnya. Amma hadyuhu, nah, tafadhal, siapa? Roni. Yada'u al-udhiyata. Yudahhi. Ha? Bikam syahid. Mandabaha. Mandabaha qablana. Alaysa minan nusuk. Wa innama huwa lahmun qad qaddamahu. Qaddamahu li ahlihi hadha alladhi nadinu lillahi bihi. La al-i'tibaru hasbuk, cukup. Nah, pasal berikutnya wa amma hadihu sallam fil adahi, mengenai korban Nabi di adahi. Ya, artinya ketika tidak sedang mengerjakan haji. Ya. Ya, adahi. Yaitu yang disembelih pada hari raya Id atau hari raya Tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kau dan inhar. Sembelihlah. Sembelihlah untuk Allah hewan, hewan kurban. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk maknanya apa? Dabiha. Ya, digandengkan dengan salat. Nah, fa innahu lam yakun yada'u al-udhiyata, maka Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan menyembelih hewan kurban. Ya, hewan kurban Nabi SAW enggak pernah. Ya, enggak pernah. Kemudian ya, wa kana yudahi bi kabshayn, beliau menyembeli dua ekor domba. Yan haruhuma, yang beliau sembeli keduanya ba'da salat, setelah salat Id. Ini ketika tidak sedang haji ya. Wa akhbara anna man dhabaha qablaha, dan Nabi mengabarkan bahwa siapa saja yang menyembeli sebelum salat Id, falaisa minan nusuk fi syai'in, maka itu bukan bagian dari ibadah kurban. Ya, wa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli, itu cuma hewan, daging hewan biasa yang ia berikan kepada keluarganya. Hadzal ladzi nadinu lillahi bih, inilah pendapat kami yang kita beragama untuk Allah. Ala al-i'tibaru bi waqti shalah. Ya. Yaitu waktu salat yang menjadi patokannya. Baik. Kemudian wa marahum. Nah, sebentar dulu. Ya, pilek kan. Ya, lanjut lagi. Ada lagi tadi. Ini sudah dibaca belum? Pak Marom sudah dibaca? Belum ya. Dimas, baca Dimas. Wasania, wasania. Atain wal kusti Hasan wa syafi'i wa tarahu ibnu al-mundiri wa kana min haddihi sallallahu alaihi wa sallam ikhtiyarul udhiyati wa istihsan, ikhtiyaru isim ya, bukan khabar, ikhtiyarul udhiyati wa istihsan wa salamatuha min al-uyubi wa naha an An yudha yadba'il uduni wal qabli, ay maktuhil uduni, wa maksuril fardi an-nisbi fama dada zakarahu Abu Dawud wa amara an tastashrifa antustashrafa antustashrafa al-aina ainu ain naibul fa'il ayan duru ila salamatika wala yudahha bi awra wala muqabalatin ma'tuf ke awra wala mudabaratin wala syarqa'a wala khurqa'a sabit muqabalatu allati qata'a allati kuti'a kuti'a jangan kuti'a syarqa'u allati syuqqat udhunuha Urikat udhunuha zakara wa Abu Dawud wa ta'ala min hadithi sallallahu alaihi wasallam an yudahhiya min musalla wa zakara Abu Dawud an yudahhiya annahu zakara yawm al-nahri wa bishayni haqqaini amrahayni mudaini falamma wajahuma qala wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-ardha hanifan wa ma ana minal mushrikeen inna as-salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin allahumma minka wa laka an muhammadin wa ummati bismillahi wa allahu akbar summa dhahara. Nah, ya. Dari mana tadi bacanya, Dimas? Wa amarahum ayat bahu al jaza minad da'an. Ya. Dan Nabi SAW memerintahkan mereka para sahabat untuk menyembeli jaza dari domba, ya, yang dia wasani mimma siwa, yang telah berusia berapa? Yang telah berusia 8 atau 9 bulan. Jaza ini 8 atau 9 bulan. Ya. Sedangkan selain domba itu wasani mimma siwa. Sedangkan selain domba gigi depannya yang sudah copot, ya. Ya, kemudian diriwayatkan dari beliau. Ya. Diriwayatkan dari Nabi. Bahwasanya Nabi bersabda, "Kullu ayyami tasyrik dabhun." Ya. Semua hari tasyrik adalah boleh untuk menyembeli. Ya. Namun hadis ini munqati. Ya, hadis ini terputus. Wa madhabu Atha, ini madhabnya Atha Hasan Syafi'i dan dipilih oleh Ibn Mundhir. Ya. Dipilih oleh Ibn Mundhir. Ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan hari penyembelih itu hari Id saja tanggal 10. Namun ini pendapat yang kedua, yang ini rajih. Nah, menyembelih itu hari Id dan hari-hari tasyrik. Ya. Kemudian mana lagi? Wa kana min hadhihi ikhtiyaru al-udhiyah. Nah, di antara bimbingan Nabi dalam menyembelih, ya, beliau memilih ikhtiyar, menyeleksi hewan-hewan yang akan dijadikan sembelihan. Wastihsanahu wastihsanuha wa salamatuha minal uyub. Dipilih, apa yang dipilih? Dipilih, diseleksi ya, yang istihsan, yang bagus, yang selamat, selamat dari uyub, dari cacat. Ya, selamat dari cacat. Wa naha ayudahya ayudahha bi'adba al-udhun wal-qarn. Beliau melarang berkurban dengan hewan yang adba al-udhun, telinganya cacat. Ya. Wal-qarni atau tanduknya patah, cacat. Ya. Maqtu'ul udhun wa maqsurul qarn. Apa maksudnya ai maqtu'ul udhun maqsurul qarn? Telinga atau tanduknya itu patah. Kalau telinganya copot atau sobek. Baik. An-nisfu famazzada. Ya. Apa putus tanduknya patah ini setengah, nisf setengah atau lebih. Dzakara Abu Daud. Ini dinyatakan oleh Abu Daud. Wa amara Rasulullah an tustashrafa al-ain wal udhun. Ya, dan Nabi SAW memerintahkan agar telinga dan ya ain mata dan telinga itu diperhatikan. Ayunzor itu dilihat ila salamatiha. Ya, dilihat dari selamat dari cacatnya. Ya. Wa an la yudhha bi awra. Beliau melarang menyembelih hewan yang buta aurat. Wala muqabalah. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Ya. Juga enggak boleh menyembelih hewan yang muqabalah, yang telinganya putus bagian depan atau belakangnya. Wala mudabarah, itu bagian belakangnya. Wala syarqa, yang robek. Ya. Wala kharqa, maupun bolong. Nah, muqabalah, ya, beliau jelaskan. Kalau muqabalah itu, ia lati kuti'a muqaddamu udhuniha. Yaitu yang telinga bagian depannya itu terputus. Ya, mudabarah kuti'a mu'akhar udhuniha. Bagian belakang telinganya yang terputus. Syarqa alati suqqat udhunuha. Kalau syarqa yang robek telinganya, wa kharqa allati furiqat udhunuha, yang bolong telinganya. Ini disebutkan Abu Daud, wa kana min hadhihi ayudhiya fil musalla. Dan ya, dan di antara bimbingan Nabi SAW adalah beliau menyembeli di tempat sholat, di lapangan, di tempat sholat. Tapi ini kondusif, apa bersifat nisbi ya. Apabila enggak memungkinkan ya, ya udah berarti di tempat lain. Nah, ini kemudian Abu Daud meriwayatkan annahu dzabaha yawman nahri kamsyain, bahwasanya Nabi SAW ya menyembelih hewan kurban ya, menyembelih pada hari raya nahar Idul Fitri Idul Adha dua domba akronain Amlahain, menyembelih dua domba yang gagah, marjuain, ini maknanya sama, marjuain, marjuain itu maknanya apa? Ya, ya sama. Oh, dagingnya banyak itu. Atyabul Lahman. Falamma wajjahaha, maka ketika Nabi sudah hadapkan ke arah kiblat, ya, qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nah, beliau mengucapkan ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Allahumma minka walaka. Ya, dan beliau mengatakan Allahumma minka walaka. Ya, an Muhammadin wa ummatihi, dari Muhammad dan umatnya. Bismillahi Allah bar summa zabaha. Kemudian beliau menyembelih. Ya, bismillahi Allah bar, kemudian baru beliau menyembelih. Ya, cukup dulu ya. Tanggung sedikit sebelum masuk pasal. Coba dibaca harga-harga wa amara wa amarannas. Wa amarna wa amarannas idza dabahu ayyuhsinu adzabha wa idza qatalu adzabhata adzabha ya. Terus wa idza qatalu ayyuhsinu al-qatla al-kitlata. Wa qala inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in wa min hadhihi anna syata tujzi'u an ar-rajuli wa an ahli baitihi. Nah, ini sebelum nanti pertemuan berikutnya hari Rabu besok masuk pembahasan tentang khusus akikah. Dan Nabi SAW memerintahkan amaran nas pada kaum muslimin tadabahu ayyusinu adzabhah, agar mereka ketika mereka menyembeli agar memperbagus sebaik mungkin sembelihannya. Ya, kata Nabi, idza dahabtum fa ahsinu adzabhah wa idza qatatum fa ahsinu alqitlah wa idza qatalu ayyuhsinu alqitlah, apabila mereka membunuh dalam peperangan agar membunuh dengan sebaik mungkin. Dan beliau bersabda, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai, Allah telah menetapkan mewajibkan berbuat kebaikan dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Wa min hadhihi sallam annasyata tujzi'u anirrajul wa an ahlihi baitihi. Ya, tuntunan Nabi dalam berkurban seekor kambing cukup untuk seseorang dan keluarganya. Ya, subhanallahi wa bihamdih, syukran alhamdulillah, astagfirullah wa atubu ilaih.